بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكريم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدني علما. Berbahagia pada hari ini kita berada di awal bulan suci Ramadan. Ibarat Ramadan adalah piring, maka piring ini tak akan berarti apa-apa jika tidak ada isinya atau makanan di atasnya. Dan adalah orang-orang bodoh kalau hanya kemana-mana bawa piring terus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Untuk apa sesungguhnya Ramadan ini ada? Ramadan ini sebetulnya hanyalah piring bagi sebuah sajian makanan menu yang paling penting buat manusia disajikan. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya atau di dalamnya Al-Qur'an. Jadi kalau kita bertanya, sebetulnya untuk apa ada Ramadan? Untuk apa ada Ramadan? Untuk diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Ikuti saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون دا Dari sini kita bisa menjawab kenapa sejarahnya harus ada Ramadan. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Jadi ini ada ayat sebelumnya tentang hari-hari bagi orang yang sakit, lalu dia harus membayar fidyah. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Syahr Ramadan alladhi unzila fihil Qur'an. Kata permulaan di sini sudah tafsiran. Jadi pada malam itu, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Lailatul mubarakahnya itu adalah inna anzalnahu fi lailatul qadar, pada malam qadar. Malam qadar itu terjadi pada syahrul Ramadhan alladhi unzila fihil Qur'an. Nah, ketika itu diturunkan, dua fase turunnya Al-Quran terjadi pada malam itu. Fase pertama, dari Lahul Mahfud ke langit dunia, itu turun langsung 30 juz. Dan fase kedua, dari langit dunia ke Qalbu Muhammad secara bertahap. Nah, tapi yang turun pada malam hari itu adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Jadi dua fase Quran pada saat itu turun. Diturunkan dari langit semuanya. Nah, untuk turunnya sesuatu yang suci ini, kalamullah yang suci ini, dibutuhkan ruang waktu yang suci, tempat yang suci. Nah, dipilihlah Ramadan sebagai lorong waktunya, tempat sucinya itu. Demi turunnya firman Allah yang suci dengan perantaraan malaikat yang suci, Ar-Ruh atau Al-Jibril sebagai mediator penyampainya. Dari sini kita mendapatkan kesimpulan bahwa Ramadan itu ada karena akan diturunkan Al-Quran. Pada saat Quran diturunkan di bulan Ramadan itu, di sini ada tiga fungsi Al-Quran. Dan bagi siapa yang ingin menikmati Ramadan, menikmati Al-Quran di bulan suci Ramadan, tiga poin ini bisa dijadikan sebagai target dalam berQuran, hidup bersama Al-Quran. Yang pertama, hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi Quran ini bukan hanya hudan lil muttaqin saja, tapi bisa juga menjadi hudan linnas. Cuma memang tentu berbeda kadarnya. Kadar hidayah yang bakal diperoleh manusia umum, awam, dengan orang-orang yang bertakwa khusus itu. Nanti kita akan baca tafsir lebih lanjut. Fungsi yang kedua adalah sebagai bayyinat, penjelasan mengenai petunjuk itu. Jadi bukan cuma petunjuk secara makro, tetapi juga ada keterangan-keterangan detailnya, bahkan sampai tata caranya. Bukan cuma keterangan yang bersifat umum, tetapi juga ada tata caranya. Sehingga menjadi mudah bagi siapa saja yang ingin mendapatkan petunjuk Al-Quran. Misalnya nih, pemabuk, kemudian pencuri, pezina, apalagi misalnya penjahat-penjahat semuanya nih, di bulan suci Ramadan ini insya Allah akan banyak yang tobat. Dan bulan penuh kebaikan ini, ketika digaungkan Quran di dalamnya, ya, sebetulnya berani memunculkan Al-Quran di toa-toa masjid itu udah maju sebetulnya dulu itu. Waktu dilarang, kalau sekarang udah mulai dipersempit lagi dikit. Hanya gara-gara Pak Wakil Presiden gak bisa tidur memang di kampungnya itu. Ketika itu diperdengarkan, ya cuma memang ada masalah etika memang, ya. Masalah etika pengurus masjid saja kadang-kadang yang peradabannya agak kurang. Dan tersiksa juga kalau pas menghadapnya ke jendela rumah kita, ruang kamar pula gitu, seru. Kita ngobrol juga masih teriak-teriak gitu. Apalagi pakai pengumuman segala. Ibu, Bu Maimunah, Ustadz sudah datang, kan gitu. RT 10, yasinan segera dimulai nih. Ibu Kusni, gitu. Aduh, iya, baru pengumumannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Masih sebagian di kampung, di kota masih ada. Hah? Di Klender masih ada. Baik. Wa bayyinatin minal huda. Artinya orang-orang yang awam sekalipun nih kalau sudah dengar Quran itu dia pada tobat. Dan ketika kita menjelaskan sesuatu yang simpel-simpel dari Al-Quran itu, misalnya mereka bertanya, "Ustaz, saya kan lagi kotor, banyak dosa. Quran itu kan suci." Mereka kadang-kadang tidak tahu bagaimana berinteraksi dengan Quran. Justru kalau kamu lagi kotor itu dicuci sama Quran. Tapi karena itu saya kotor, gimana nyucinya Ustaz? Ya kadang-kadang kita kasih contoh nih gelas nih. Ya. Awalnya air putih. Kemudian kemasukan becek-becekan lumpur. Ya. Kemasukan noda-noda hitam, lalu kemudian airnya kotor nggak? Kotor. Kalau sedikit-sedikit diguyur pakai air putih lagi, diguyur lagi air putih lagi, diguyur air putih lagi, air putih lagi, lama-lama, nah begitulah hati yang kotor dicuci oleh Al-Quran. Kalau lu tobat, ya siram, jangan dimarahin lagi. Udah penuh noda airnya dimasak pula gitu ya sudah. Artinya dimarahin, lu sih. Tobat-tobat, ngampus lo. Ya sudah ibaratnya air bernoda itu langsung dimasak, berlegek-legek-legek-legek, jadi tambah susah memperbaikinya itu. Ibarat pakaian, ya, kena noda langsung setrika. Gimana Bu jadinya Bu? Lengket sudah, susah nyucinya. Jadi harusnya orang-orang beriman di bulan suci Ramadan ini menjadikan Quran hudan linnas. Itu kira-kira. Makanya tadi saya ngasih contoh Ramadan tuh kayak piring. Di atasnya ada makanan. Pinter gak kalau orang di bulan Ramadan ini cuma bawa piring terus? Enggak memakan isi makanannya, padahal kan ini disiapkan supaya diisi makanan dan dinikmati. Begitulah orang yang tidak berQuran di bulan suci Ramadan. Ya. Ini nanti kalau ngomong sama pembantu jangan ribut-ribut tadaburnya, Ibu. Ya. Coba inti pesan ayat ini apa, Mbak? Waduh, pusing dia. Kasih sama Mbak-mbak di dapur itu gambaran-gambaran, Mbak, ya. Sehingga ibu-ibu juga meringankan beban mereka. Kasih kesempatan mereka berdoa sebelum berbuka puasa. Kasih kesempatan kepada si mbak-mbak itu untuk tahajud juga. Untuk tilawatul Quran juga. Bahkan saran saya naikin gajinya 2 kali lipat. Ya, untuk kebaikan dia. Apalagi kalau nggak pulang kampung pas saat lebaran. Kasih 3 kali lipat. Sebagai bentuk sedekah. Ya, nanti pulangnya setelah lebaran aja daripada kamu kegencet-gencet. Ya. Nanti pas ibu liburan baru kamu pergi pulang kampung. Kita libur sama-sama. Baik. Wa bayyinatin minal huda. Jadi fungsi kedua Al-Qur'an diturunkan bulan suci Ramadan apa? Sebagai penjelas-penjelas. Itu tadi saya menjelaskan Quran sebagai syifa, ya. Yang ketiga, wal furqan. Dan menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, disinilah tiga fungsi Al-Quran. Sekarang saya coba bacakan tafsirnya dulu. Di surah Al-Baqarah ayat 185. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah Ta'ala memuji bulan puasa atau bulan Ramadan ini dibanding bulan-bulan lainnya. Apa kelebihan bulan Ramadan ini? Dipilihnya dia di antara bulan-bulan yang lain untuk diturunkan di dalamnya Al-Qur'anul Azim. Sebagaimana telah dijelaskan dalam beberapa hadis bahwa sesungguhnya dialah bulan di mana kitab ilahiyah turun di dalamnya kepada para nabi. Jadi ternyata bukan cuma Quran yang diturunkan di bulan Ramadan itu. Tapi semua kitab-kitab suci yang diturunkan kepada para nabi masa lalu itu juga diturunkannya pada bulan Ramadan. Sebagaimana dijelaskan oleh Wa'ilah bin Al-Asqa, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzilat suhuf Ibrahim fi awwali lailatin min Ramadhan." Lembaran-lembaran wahyu yang diturunkan kepada Ibrahim diturunkan pada bulan Ramadan. Wa unzilatit tawratu lastu mudhina min Ramadhan. Ini laisa di sini. Dan diturunkan Taurat juga pada bulan Ramadan. Wal Injilu li salasi asyrat khalat min Ramadhan. Pada hari ke-13 bulan Ramadhan dan setelahnya. Wa unzilal Quran li arba wa 20 khalat min Ramadhan. Sementara Al-Quran diturunkan pada Arba' wa Isyrin, ke-24 khalat min Ramadhan. Wallahu a'lam bishawab, ini riwayatnya. Jadi intinya bahwa semua kitab suci dari masa Ibrahim alaihissalam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan pada bulan Ramadan. Jadi ini bulan memang sangat istimewa. Saya sering menjelaskan beda Ramadan dengan bulan Juni. Jadi pada saat ini ada yang hidup di bulan Ramadan dan saat ini juga masih ada yang di bulan Juni. Yang hidup di bulan Ramadan diantaranya orang-orang di ruangan ini dengan semua situasi pikirannya, dengan semua situasi perasaannya, dengan semua aktivitas-aktivitasnya, mereka hidup di dalam lorong suci Ramadan insya Allah. Tapi di luar sana, ada orang yang masih berkubang dalam kubangan Juninya. Tentu cara berpikirnya, sikap mentalnya, keyakinan-keyakinannya, perilaku-perilakunya, kegiatan-kegiatannya, semua masih dalam kondisi kejuniannya. Tetapi ada juga nanti awal-awalnya di lorong Ramadan, di pertengahan terlempar dari lorong Ramadan, masuk ke Juni lagi. Kita tidak berada pada epicentrum kesucian waktu yang bisa melesatkan kita untuk mendapatkan malam 1000 bulan. Saya belum tahu bagaimana penjelasan secara saintifik. Tetapi di dalam lorong suci Ramadan itu sepertinya ada sebuah lorong waktu lagi yang bisa melesatkan orang-orang pada saat itu untuk melampaui usianya dalam berbuatnya. Dia bisa berbuat pada satu masa, pada satu waktu, tapi bobot nilainya itu 1000 bulan. Berapa tahun? Berapa? 83 tahun lah kira-kira. Sebagaimana Rasulullah SAW, kenapa dimi'rajkan dan diisra'kan? Ya, isra' perjalanannya malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil, sepertinya ada bentangan kanal. Sepertinya ada sebuah gelombang frekuensi di situ. Ada gelombang. Ada channeling. Mungkin kalau orang sekarang sepertinya ada lorong waktu. Bisa berjalan dalam satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil. Tapi yang dahsyat pada malam itu juga sepertinya di situ ada sebuah pusat waktu yang bisa melesatkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke langit, menembus 7 lapis langit itu. Satu saat teknologi itu akan terungkap. Bayangkan kalau Nabi Muhammad bisa membawa informasi langit dalam satu malam, saat ini kita bisa enggak mendapatkan informasi dari Mekah langsung? Bisa. Live. Siapa imamnya, surat apa yang dibaca, bisa langsung sekarang. Itu ibu tahu gimana prosesnya. Ke langit dulu itu. Ya. Teknologi satelit kita itu ketika kita pancarkan dari Indonesia nih, itu menembusi atmosfer, masuk ke ionosfer. Di ionosfer itu gelombang suara dikembalikan ke bumi lagi. Dikembalikan ke bumi lagi dari ionosfer itu. Sehingga ketika gelombang ini dimanfaatkan, maka terjadilah percepatan informasi. Karenanya aneh enggak informasi Rasulullah itu? Ya kalau ibu-ibu 20-30 tahun yang lalu menunggu orang pulang dari haji dengan harap-harap cemas masih hidup atau tidak, kadang-kadang cepetan orangnya daripada suratnya. Orang dulu kalau ngirim surat ke Mekah itu berapa hari sampainya? Jangan di zaman saya, kalau zaman kuliah saya masih cepat lah. tahun saya masih ingat kuliah di Madinah tahun 90. Ya, tahun 90 saya masih dapat kartu pos. Gitu kan? Masih di pesantren masih pakai wesel. Nah, kalau zaman-zaman Bu Erni, dulu waktu Bu Erni masih gadis, masih cakep, waktu masih ditaksir, waktu di UI dulu, waktu ditaksir sama yang sekarang di UI dulu gitu kira-kira. Tambah muda, tambah seger kelihatannya. Ya? Iya, dari tadi takutnya pada ngantuk gitu kan. Itu dulu kalau neneknya atau keluarganya pergi haji gitu kan, 40 hari. Atau bisa 3 bulan kan. Pakai apa informasinya untuk diterima? Ah, susah lah ya. Hah? Surat juga gak tahu alamatnya kemana kan. Dan gak dikirim pakai pesawat, pakai laut. Untuk saat itu memahami informasi Isra Mi'raj tentu sulit. Tapi untuk saat ini, kalau ibu-ibu sedikit saja disingkapkan mengenai ilmu tentang teknologi satelit, mungkin tidak aneh ya kalau Nabi Muhammad bisa melakukan Isra dan Mi'raj. Kembali kepada Ramadan. Bagaimana kita memahami dimensi ruang waktu Ramadan yang di dalamnya ada Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahr. Secara dogmatis mungkin susah. Susah bagi kita untuk bisa memahami untuk memahami bahwa ada yang namanya khairun min alfi syahr. Ibu-ibu sekalian, satu harinya akhirat berapa tahunnya dunia? 1000 tahun. Satu harinya dunia, akhirat, satu harinya akhirat 1000 tahun dunia. Berarti kalau umur kita katakanlah 100 tahun, berarti berapa jam hitungan akhirat? Ya mungkin 1 jam lebih. Sedikit. Ya. Saya lupa hitungannya kemarin tuh sempat ngitung itu. Jadi betapa singkatnya sebetulnya lorong waktu kita ini. Sebentar ini. Jadi ibu-ibu sekalian jadi mengingatkan pada kematian. Kita bisa meninggal setiap saat. Dan apa yang terjadi ketika kita nih meninggal tiba-tiba nih? Enggak, dan mau enggak pakai rencana meninggal, semua pasti tiba-tiba. Bagaimana dengan amal kita ke depan? Orang-orang ahli kubur itu banyak yang berteriak yang di dalam kubur itu minta diberi kesempatan keluar dari kuburan sebentar untuk berinfak. Ada ayat khusus tentang itu. Minta dikeluarin dari kuburnya untuk bisa berinfak. Karena dia gak sempat ngurus tanahnya, ngurusin rumahnya. Gak sempat ngurusin semua aset-asetnya itu. Ternyata itu jadi beban di dalam kuburnya. Boleh gak kalau keluar lagi? Untuk kemudian mau berinfak seperti orang-orang yang cerdas dalam menjalani hidup. bagaimana perhiasannya, bagaimana mobilnya, bagaimana depositonya, bagaimana tabungannya. Itu kan jadi beban bagi dia, dan dia sayangnya sudah tidak bisa keluar lagi dari dalam kubur. Sekarang ternyata dalam kubur itu ada lorong waktunya sendiri yang kita tidak bisa kembali lagi. Di dunia ini, ya kita masih bisa punya kesempatan untuk merubah diri. Di waktu yang sempit ini, yang 1000 tahunnya hanya serupa dengan sehari akhirat saja. Nah, jangan sampai kita menyia-nyiakan ada lorong waktu Ramadan yang di dalamnya satu kebaikan bernilai 1000 bulan. Oke, satu kebaikan bernilai, bagaimana kalau banyak kebaikan yang kita lakukan pada malam hari itu? Dan tentu kita harus memilih agar yang dilipatkan ini bukanlah pekerjaan-pekerjaan yang murah. Mudah-mudahan yang dilipatkan 1000 kali lipat ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang paling berkualitas, paling tinggi bobotnya. Itulah makanya Rasulullah SAW di bulan Ramadan ini digambarkan, ya, digambarkan Rasulullah SAW pada bulan Ramadan ini itu betul-betul membaca Quran siang dan malam. Dan hebatnya, Rasulullah SAW tidak seperti kita, betul-betul baca Quran, lupa berbuat kebaikan, betul-betul tahajud, tidak bisa mengendalikan kebaikan di luar tahajudnya. Yang itikaf betul-betul ngumpet di masjid dan gak bermanfaat bagi orang lain. Rasulullah SAW dan para sahabat, kana ajwadu bil khairi minar rihil mursalah, melakukan kebaikannya itu lebih cepat daripada hembusan angin yang kencang. Karena Rasulullah tahu sekarang berada di momentum yang paling berbobot. Rasulullah berada dalam situasi yang paling genting suasananya. Bagi siapa yang ingin berbuat kebaikan, ini kesempatan yang mahal sekali. Jangan sampai kita seperti penduduk kuburan yang teriak-teriak ingin bisa keluar dari kubur agar bisa berbuat baik, agar bisa beramal soleh. Jangan sampai seperti itu. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu semua di sini terbuka hatinya, mendapatkan hidayah untuk bisa kana ajwadu bil khairi minar rihil mursalah, berani melakukan kebaikan lebih kencang daripada angin yang berhembus. Saya kasih tahu kan minggu lalu, ya mbok kalau mau silaturahim ke tempat kakak, ke tempat adik, kalau memang ada uang nih di dompet, masih ada di ATM gitu, janganlah tangan kosong. Mau ke rumah ponakan, sepupu, kemudian paman dan bibi, apalagi yang gak kurang mampu, bawalah sekarung beras plus sardensnya sama minyak gorengnya. Kalau perlu bawain juga tehnya, ayamnya. Berikan dia kebahagiaan. Lakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Lakukan semua karena Allah Azza wa Jalla. Berikan juga uangnya. Pokoknya lakukan itu enggak usah berpikir karena dia. Tapi kita yang memang ingin berbuat baik. Tidak ada hubungannya Ramadan sama mudik, enggak ada hubungannya. Ramadan sama pulang kampung enggak ada hubungannya. Pada awalnya enggak ada. Kamu yang terjebak cara berpikirmu. Cara berpikirmu yang terjebak. Saya bukan melarang, nanti tetap lakukan mudik silakan, Tapi jangan terjebak seperti umumnya orang yang pelit bersedekah. Hari ini urusannya materi terus. Lupa pada sekeliling yang dekat di depan mata. Waktu perjalanan menuju pulang kampung juga dengan semua prosesnya. Akhirnya kehilangan momentum. Gak ada hubungannya. Secara syariat tidak ada hubungannya. Mana ada fikih Ramadan sama mudik hubungannya, gak ada. Kita yang terjebak. Misalnya, ya itulah masalah shopping misalnya ya. Terutama di akhir-akhir 10 hari terakhir. Jebakannya banyak. Jebakan Batman-nya di situ banyak lah kira-kira. Pembagian waktunya. Ya kalau kita bagi waktu, misalnya malam hari ini, bulan Ramadan, kita bagi waktu. Ya, ngitungnya dari akhir deh, jangan dari depan. Semalam itu kan 10 jam. Satu malam itu 10 jam katakan sekarang ya. Mulai dari jam 6 sampai jam 4 lah. Kalau kita tarik dari jam 4, Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Muzammil itu membagi malam untuk ibadah kita itu dengan 3 bagian. Ada yang ngambil paket 1/3, ada yang mengambil paket separuh, dan ada yang ambil paket 2/3. Terserah mau ambil paket yang mana. Kalau satu malam itu 10 jam, kita ambil dari jam 4, berarti kan separuhnya berapa jam? 5 jam. Kalau kita ambil jam, ibu-ibu ambil paket setengah malam, berarti kan dari 4 kita tarik ya. 3, 2, 1, 12, 11. Berarti sudah aktif beribadah dari jam 11 malam. Berarti habis tarawih langsung tidur 1 jam ya. Setelah itu, on. Dari jam 4, istirahat sekarang 15 menit atau setengah jam maksimal. Sebelum subuh. Berarti udah makan sahur tuh. Udah makan sahur. Ya, Rasulullah biasanya itu mengambil 1/6 waktu. Nabi Daud juga gitu, 1/6 waktu setelah sholat malam dan baca Quran. Sebelum sholat subuh. Supaya sholat subuhnya segar dan tetap hidup lagi sampai matahari terbit. Sholat sunnah isyraq. Anak-anak harus diajak seperti itu oleh orang tuanya di masjid. Yang laki-laki diajarkan seperti itu. Kalau bisa sekeluarga akan lebih bagus. Kalau enggak, biarkan anak-anaknya sama bapaknya. Jadi, standby di masjid. Kalau bapaknya lagi ke laut, ya maknya yang kawal. Ya. Kalau maknya ke laut, apa bapaknya ke laut, maknya yang kawal ke masjid. Hah? Bukan, ini belum itikaf. Belum, ini sholat subuh. Jadi yang ibu lakukan tadi itu di rumah saja. Nah, giliran sholat subuhnya setelah 1/6 tidur, sholat subuh dong. Jadi setelah sholat tahajud, yang merem aja dulu dikit habis baca Quran sambil duduk, kalau bisa gak usah di kamar, gak usah di ranjang, duduk aja di sofa. Ya niatnya supaya ibadahnya seger nanti, sholat subuhnya dan sholat sunnah isyraknya. Udah. Anak-anak di rumah juga dikondisikan seperti itu. Kita yang kondisikan, dikompakkan anak-anak itu dikumpulkan, cucu-cucu dikumpulkan. Ya, lama-lama dia akan terbiasa. Ya kalau bapaknya nggak bisa, terpaksa ibunya. Ya, supaya pahalanya lebih banyak lagi yang mengawal itu. Nah itu soal pembagian malam. Tapi kalau mau ambil paket 1/3 juga nggak apa-apa. Jadi 1/3 berarti berapa jam itu? 3/3 jam kan? Ya, 10 bagi 3, 3 sepertiga berarti dari jam 4 mulai berapa? 3, 2, 1. Ya, jam 1 kurang. Ya, kurang seperempat lah sudah mulai. Kira-kira begitu. Atau jam 1 malam. Jam 1 pagi itu sudah on itu. Sampai, ya Ustaz, kalau kita menyiapkan sahur, niatkan. Jadi itu ibadah juga. Jadi ketika ibu lagi memasak atau menghangatkan tapi terus mengulang hafalannya, ya, yang ringan-ringan aja, takutnya gosong. Jangan, jadi yang ibu ulang, yang dihafal, misalnya baca surah Al-Ikhlas 10 kali. Surah Al-Ikhlas 20 kali. Boleh. Ya, pokoknya faqra', karena perintahnya begini. Perintahnya faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah, ulanglah hafalan yang paling mudah. Yang ringan. Ya. Hafalan yang ringan. Khawatirnya kalau disuruh ngulang 261 sampai 270. Masalul ladzina yasrifuna amwalahum. Nah, jadi faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Jadi baca yang mudah saja. Nah, perintahnya baca Quran, zikir, ngelawan aja. Besar baca Quran. Warattilil Qur'ana tartila. Ya, atau sepertiga akhir malam boleh digunakan istighfar. Ya. Istighfar. Pokoknya jangan kehilangan momentum pada saat itu. Ini untuk ibadah-ibadah penting di malam itu. Ya. Enggak usah lagi buka BBM lagi, WhatsApp lagi. Tutup. Dah. Close. Mau dunia kiamat, kiamatlah sudah. Tutup. Ya. Mau marah, marahlah sudah. Yang penting sekarang waktunya saya berhadapan dengan Allah. Justru ketika kita berbuat baik, membangun hubungan baik kepada Allah, maka Allah akan baikkan hubungan kita kepada semua makhluk. Urusan serepot apapun, kalau saya sih masih mengandalkan yang 33 sebelum tidur. Walaupun sebelum tidur diajak ngobrol sama anak saya, tapi tangan saya tetap aja berzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Anak saya cerita lagi, tadi di sekolah ada temanku begini. Oh gitu ya, terus saya cerita. Tetapi dalam saat yang sama, dia didengarkan ceritanya, kita tahu dunia dia. Tapi hati kita juga terus, sehingga pekerjaan besok, aduh besok jam sekian saya harus kuliah subuh, ini sama anak-anak lagi, kemudian wah ini hari ini syuting sama taping lagi, nanti malam ada ini lagi, sementara pekerjaan. Bagaimana nasib Senayan, Gelora Bung Karno atau Istiqlal untuk 100.000 orang jamaah? Bagaimana semua program yang ada? Andalan saya cuma subhanallah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Untuk beberapa pekerjaan yang membutuhkan full power, saya andalkan satu surat untuk saya baca sebelum tidur. Yang diamalkan bisa 3 kali surat itu saya baca, bisa 10 kali. Apa itu? Tabarakalladzi biyadihal mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca aja 10 kali. Itu udah bisa dilakukan sejak pulang ngajar itu. Di mobil sandar, pejamkan mata terus membaca itu. Nah, itulah pekerjaan-pekerjaan malam yang harusnya kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Siang harinya, Ibu, ya, supaya kita enggak kehilangan momentum nih. Pilih perbuatan-perbuatan yang baik. Jangan kehilangan salat sunnah isyraq. tentu sholat subuh wajibnya. Jangan kehilangan sholat duhanya. Jangan kehilangan minimal 4 rakaat seperti Rasulullah SAW. Kemudian jangan pernah berhenti membaca Qur'annya. Kecuali ya memang tidak bisa baca. Apakah sedang ngobrol, apakah sedang menghadapi satu pekerjaan. Tetapi di kesempatan di mana Al-Quran bisa diulang, walaupun yang bisa dibaca cuma Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca itu yang banyak. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Jangan sampai bengong. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyina. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara. فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه. Itu kan bisa jadi senandung yang nikmat. Jadi sambil masak, sambil menghangatkan sesuatu, sambil menikmati duduk di taman gitu ya. Terus baca Quran. Selanjutnya ya kadang-kadang saya pulang sholat itu suka duduk di kursi goyang depan rumah yang saya pasang sendiri ngeliatin ayam dan perilakunya cuma bilang kur kur kur kur kur datang semua gitu ya kadang-kadang hidup perlu selingan selingan-selingan yang nikmat. Nah setelah itu jangan lupa untuk berbanyak berbuat baik. Maafkan orang yang pernah menjengkelkan. Saya tiba-tiba dikirimkan SMS oleh teman lama. Assalamualaikum akhi, apa kabar? Rupanya dia punya perasaan yang lain terhadap saya. Sementara saya tidak punya perasaan apapun. Dia pernah telat bayar utang. Ya, rupanya bagi dia karena padahal saya nggak punya pikiran apa-apa, ya dia bisnis kemudian bermasalah janjinya cuma 3 bulan sampai molor 2 tahun lunas, tapi buat saya itu nggak ada masalah. Rupanya selama ini dia nggak menghubungi saya itu karena malu. Saya bersyukur sekali ketika dihubungi, lalu saya bilang, sejak kita kenal kita adalah ikhwah fillah, saudara karena Allah. Dan sampai hari ini, hati saya juga tidak berubah, dan saya berharap sampai di surga kita adalah saudara karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita lakukan itu? Berharap agar orang yang juga mungkin pernah sakit hati oleh kita, mudah-mudahan juga dilapangkan hatinya. Ya, kita juga mudah meminta maaf kepada orang lain. Terutama jiwa-jiwa yang kikir. Ya. Jiwa-jiwa yang kikir ini begini. Ayat tentang istri yang pelit memaafkan suami. Kan sudah kita bahas tuh. Ya. Wa udhiratil anfusus syuhha. Ibu, ini demi Allah, ya, ini demi Allah ini terjadi. Datang keluarga jauh dari pihak sebelah. Yang satu ngaku sudah berzina dengan perempuan lain. Di hadapan istrinya dia mengaku. Dan si istri juga mengaku sudah berzina di depan suami. Kalau kita kurang-kurang sabar menghadapinya, saya tanya dulu, kalian berdua mau saling memaafkan gak? Kalian berdua ingin selesai di sini atau ingin lanjut? Singkat cerita, ya, karena mau memulainya dari awal lagi, itu hak prerogatif dia. Kalau ini dua orang ini mau cerai, saya putuskan hari itu. Kalau memang mau memaafkan, lanjutlah. Hanya dalam tempo 6 bulan berubah ekonominya. Padahal kedua-duanya melakukan penyelewengan itu karena faktor ekonomi. Tapi kelebihannya dua orang ini mau memaafkan. Yang kasusnya yang satu lagi, suaminya yang sudah nyeleweng, istrinya tidak. Tapi istrinya memang menikahi dia dengan semua resikonya dari awal. Istrinya sangat soleha. Tapi karena mau memaafkan, itu berubah suasana keluarganya menjadi baik. Baik sekali. Keluarga pertama yang berantakan itu, karena mau saling memaafkan dengan izin Allah, datang di ruang tamu, kita ngobrol dan nangis dua-duanya dan mau memaafkan. Memang cuma Allah sih yang bisa cabut rasa pikir memaafkan itu. Ada orang yang suka memendam dendam. Selalu mengungkit luka masa lalu. Yang begini biasanya rumah tangganya mbak api dalam sekam. Bisa saja dua-duanya soleha dan soleh. Saya dapat itu. Suaminya rajin ke masjid. Istrinya berhijab juga rajin dengan semua kebaikannya. Tapi sudah lebih 15 tahun tidak seranjang. Masih tinggal serumah. Suaminya kalau sholat subuh paling duluan berjamaah. Ini apa sebabnya begini? Sebabnya syuhun. Kikir memaafkan. Sehingga tidak bisa islah yang sesungguhnya. Islahnya itu perbaikannya oke, okay, tapi belum plong. Saya maafkan kalau. Saya terima kalau. Ya, kalau. Ini akan panjang. Nanti sudah cerai pun, itu masih sakit. Masih sakit terus itu. Si kiri kanan ini. Si istri ngintipin suaminya nikah sama siapa. Si suami ngintipin istrinya menikah dengan. Dan itu sakit bawaannya. Memang wa uhdiratil anfusus syuh. Allah lah yang memasukkan rasa itu ke kamu akibat dirimu sendiri. Tapi Allah juga yang bisa mengangkat dari kamu. Wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang diangkat dari jiwanya rasa kikirnya, maka dialah orang yang paling beruntung. Ya. Tapi selama kita belum berani memaafkan, belum punya rasa dermawan untuk memaafkan, dan belum berani, belum bisa menerima takdir Allah terhadap pasangan, ya. Selama kita belum bisa menerima takdir itu, dan ini ketetapan Allah yang harus kita terima, selama itu pula kita akan lelah. Sakitnya itu di mana-mana. Ya. Kenapa saya bilang di mana-mana? Ya, karena kamu sudah menikah sama orang lain, terserah, silakan hidup. Pokoknya aku mau jalan-jalan seumur hidupku. Umrohnya tiap bulan. Keliling Eropanya 3 kali setahun. Keliling Amerikanya. Wallah, ini saya melihat di depan mata saya. Di mana dia pergi, sakitnya di mana-mana. Ya karena dia harus menggunakan uang suaminya yang harus dihabisin daripada dipakai sama yang muda. Mendingan dipakai sama yang tua. Ya, ini di sono, kalau di sini sih nggak ada, saya lihat bagus-bagus semua. Jangan ibu-ibu bilang, kok Ustaz kayaknya tahu deh gitu. GR, saya nggak tahu. Anda bukan pemeran utama dalam kasus yang sedang ceritakan. Anda cuma penonton. Ya. Jangan ngerasa, Ustaz ini kayaknya ngerti. Jangan-jangan ada yang lapor sama Ustaz. Enggak. Ini bulan suci. Ya. Ini bulan baik. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau orangnya udah mati, masih lu gituin aja. Diceritain lagi sama anaknya. Bapakmu tuh nak. Udah panjang urusannya. Ya. Sampai ada seseorang saya temui bapak-bapak. Sampai sekarang masih tetap bin ibunya. Saking bencinya sama bapaknya. Ya di nama panggungnya itu. Saya bilang kok gak matching sih depannya nama cowok belakangnya nama cewek. Nama ibu saya, Ustaz. Kenapa? Kesel sama bapak ya? Untung usianya belum terlalu tua. Ya kira-kira 70 lebih dikit lah. Gimana coba kalau kayak begitu? Sudahlah. Musa berkata, kamu Adam. Adam yang pernah berdosa pada Tuhannya karena memakan buah terlarang. Kamu cucuku Musa yang banyak diajak berbicara oleh Allah, yang sudah tahu bahwa semua skenario Allah dan aku sudah diampunkan oleh Allah. Itu kata Adam kepada Musa. Kira-kira si temperamen ini jadi marah gak? Ya. Jadi kalau ingin jadi orang-orang berbahagia pada bulan yang penuh bahagia ini, mohon deh sama Allah yang banyak lewat istighfar. Diberikan kekuatan untuk bisa satu, ridho terhadap fakta yang sudah Allah berikan. Mau bilang apa? suamimu. Suamimu itu begitu gara-gara kamu. Enggak, saya udah berusaha gini. Lu yang milih dia. Iya sih kalau itu Ustaz. Ya iyalah, gimana dari situ semua mulainya. Dan itu adalah ketetapan Allah buat kamu. Tetapi perceraian juga perkara halal. Walau dibenci, bagaimanapun perceraian itu adalah solusi. Iya, solusi. Solusi, jadi tidak ada yang salah dengan bercerai pada akhirnya. Kalau segala sesuatu karena Allah dulu. Karena Allah pilihan. Yang kedua, berhentilah sakit hati. Karena obatnya sakit hati itu maaf. Cuma satu, gak ada obat lain. Cari keliling dunia obatnya sakit hati itu adalah maaf. Dan untuk bisa memaafkan yang paling dalam, untuk mencongkelnya yang sakit itu, cuma Allah. Dan kamu cuma diminta untuk siap menerima kesiapan. Kalau satu hari cucu ibu atau anak ibu itu kemasukan kayu, kesusupan kayu di ujung jarinya, ya, masuk ke dalam dagingnya, disentuh saja sakit. Apa yang ibu lakukan? Gimana caranya? Dia teriak-teriak gimana dong? Ya tega nggak tega? Paling nyuruh dia sabar ya sayang ya. Iya sabar tapi kan. Allah yang bilang dikit lagi ya sayang. Iya tapi sakit. Sabar ya sayang. Ustaz gak tahu sih. Gitu kan gitu. Gue mau bilang apa kalau dibilang kayak gitu. Ustaz gak ngerasain saya tiap hari sama dia satu ranjang. Terus masalah buat gue. Urusan lu. Tapi jawabannya, maksudnya kalau disuruh sabar juga nggak mau gimana dong? Ya udah pegangin, sumpel mulutnya itu sudah, tarik saja. Ya, ya kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala lewat berbagai cara itu memang harus kita hadapi, walau kadang menyakitkan.